Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-16 dengan judul Pusaka Arca Emas. Naskah karya Kisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-12 ini menampilkan M. Abun sebagai Kijiro, Mogan sebagai Bandil, Ana Sambayon sebagai Lantri, Totot Prambanan sebagai Pengemis, dibantu oleh Herman, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu telah diceritakan, Anting Wulan dan Raden Sakapalwakuna berada di dasar jurang, berusaha keluar melalui sebuah gua yang semakin dalam dimasukinya, semakin luas dan terang. Sementara itu Bandil berusaha menyelamatkan dirinya dari kejaran penunggang kuda. Kemana orang itu larinya? Kalau terjun ke sungai, tidak mungkin. Mungkin di antara gerumbul-gerumbul pohon di tepi sungai. Ya, mungkin di sana perluanku bersembunyi. Keluarlah! Atau ku babati semua semak-semak yang ada di pinggiran sungai ini! Ayo keluar! Berbahaya. Terpaksa aku keluar dari persembunyianku daripada tubuhku ditebas oleh pedang mereka. Ayo keluarlah! Tuan, saya jangan diapa-apakan, Tuan. Bagus. Kau menampakkan diri. Berarti kau selamat dari tebasan-tebasan pedangku. Ayo kemari, mendekatlah. Iya, Tuan. Saya jangan dibunuh, Tuan. Saya tidak punya apa-apa, Tuan. Aku tidak akan membunuhmu. Tapi, ayolah ikut aku. Kemana saya akan dibawa, Tuan? Ayo. Ikut saja, jangan banyak tanya. Hayo jalan. Naik kuda yang di sana itu. Kinan, bawa orang ini ke markas. Siap. Siapa namamu, anak muda? Jawablah dengan jujur. Nama saya Bandil, Tuan. Dari desa Galintung. Lalu kenapa kau luntang-lantung ke sana kemari mencari Anting Wulan? Apa keperluanmu? Saya pernah ditolongnya. Saya ada keperluan lain. Istri saya ingin bertemu, ingin minta restu hubungan dengan anak saya. Minta restu? Apa maksudmu? Aku harus berbohong. Kalau tidak, aku bisa celaka. Kijiro ini bukan orang baik-baik. Begini Kijiro, anak saya hampir sepekan ini rewel terus. Jadi mungkin Nona Anting Mulan bisa menolongnya supaya tidak terus-terusan rewel. Jawabanmu itu berbelit-belit. Di desa Galintung banyak dukun bayi. Kenapa tidak ke sana saja kau mencari dukun untuk mengobati anakmu? Pasti kau mempunyai hubungan apa-apa dengan Anting Wulan. Iya, hubungan mengenai arca emas Dewa Siwa itu. Mengakulah Bandil, atau lehermu yang akan menjadi taruhannya. Sungguh Tuan, saya tidak berbohong. Anak saya waktu lahir, Anting Wulan yang menolongnya. Bagaimana mungkin itu terjadi? Sepekan yang lalu, ketika malam-malam saya berlari mencari dukun, ketika melewati perbatasan desa Dampit, bertemu dengan Anting Wulan yang mengejar suara perempuan yang minta tolong. Tapi malah dia ketemu saya, lalu mengikuti saya ke Galintung. Itulah cerita singkatnya, Tuan. Benar kata-katanya. Pasti malam itu Anting Wulan sedang mengejar melur yang akan menjebaknya. Lalu bertemu Bandil ini. Tapi aku tidak boleh lantas begitu saja percaya. Aku harus mengorek dulu sampai si bandel ini mengaku tujuan yang sebenarnya. Bandel. Saya Ki Jero. Apakah ceritamu itu tidak bohong? Tuan boleh tanyakan istri saya kalau saya bohong, Tuan. Tapi aku kurang yakin. Pasti di balik ini semua ada sesuatu yang kau sembunyikan. Mengakulah, sebelum aku melakukan kekerasan kepadamu. Saya harus mengaku apa, Ki Jero? Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya tidak berbohong, sungguh, Ki Jero. Baik, kalau itu jawabanmu. Pengawal, bawa bandel ini ke ruang siksa supaya dia mengaku. Siap melaksanakan tugas. Ampun, Ki Jero. Saya jangan disiksa. Ayo. Saya tidak bersalah. Ayo. Aduh. Jangan banyak mulut. Ayo ikut. Jangan. Ayo jalan. Ayo. Atau gue seret kau. Jangan. Ayo. Jangan. Aduh. Ayo. Bandil dengan paksa diseret ke ruang siksa yang pernah digunakan untuk menyiksa Raden Sakapalwaguna dengan air mendidih yang menggelegak di bawahnya. Sementara itu di atas wuwungan, berkelebat bayangan dengan ringan menyaksikan penyiksaan itu. Nah, beberapa waktu saja tubuhmu akan terbakar. Uap panas itu akan menguliti tubuhmu perlahan-lahan, Bandil. Aku akan menunggu pengakuanmu. Hayo, jawablah pertanyaanku tadi. Tidak, Ki Jero. Saya tidak bisa mengatakan yang lain. Saya bersungguh-sungguh, saya tidak berbohong. Baiklah, kalau itu yang kau kehendaki, jangan salahkan aku kalau uap panas itu akan memanggang tubuh. Kau benar-benar biadab, Ki Jero. Kau menyiksa orang tanpa sebab kesalahan. Lepaskan aku, lepaskan. Aduh, panas, panas. Kau kecil. Untuk mencapai sesuatu, kadang-kadang manusia berlaku kecil. Aku masih memberikan waktu beberapa saat untukmu. Tapi setelah itu, jangan salahkan aku kalau kau terpanggang uap panas itu. Panas, panas. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Pengakuanmu akan melepaskan dirimu dari siksaan air panas di bawahmu itu, Bandil. Hayo, mengakulah apa yang terjadi atas dirimu dan Anting Wulan. Tidak, aduh panas. Baik, terserah padamu. Aku tidak menjamin kehidupanmu lagi. Kalau terus-terusan begini, aku tidak tahan. Aku akan mati sia-sia. Ki Jero, tunggu. Jangan pergi dulu. Aku akan cerita. Bagus. Bagus. Ayo, katakan apa maksudmu yang sesungguhnya. Kau mau menemui Anting Wulan? Lepaskan aku dari tali siksaan ini. Lepaskan aku dulu. Aduh, panas. Baik. Pengawal, lepaskan dan turunkan dia. Baik. Aku haus sekali. Aku haus. Katakan dulu maksudmu. Setelah itu kau boleh minum sepuas-puasmu, Bandil. Ayo, katakan tujuanmu itu. Ki Jero, aku ingin bertemu dengan Anting Wulan karena benda yang dimilikinya tertinggal di rumah saya. Ki Jero, Bandil tidak sadarkan diri. Bawa ke ruangan lain. Sembuhkan dia supaya sadar lagi. Baiklah, Ki Jero. Bandil tidak kuat menahan rasa panas dan sakit. Belum tuntas kata-katanya, tiba-tiba jatuh tidak sadarkan diri. Setelah diobati di kamar lain, Bandil mulai sadar. Ki Jero terus mendesak dengan pertanyaan-pertanyaannya. Bandil mengakuinya benda yang tertinggal di rumahnya adalah sebuah ikat pinggang. Lalu Ki Jero menarik nafas dan berangkat ke arah desa Galintung. Sementara bayangan di atas wuwungan lebih dulu melesat meninggalkan markas Ki Jero. Itu desa Galintung telah kelihatan. Sebentar lagi aku akan menjumpai istrinya. Ayo kudaku, cepat, cepat. Ha, ha, ha. Berhenti di sini kudaku. Oh, itu pondokannya. Aku turun saja. Hup. Ah, setan. Rumah ini kosong. Ah, aku telah diperdaya oleh bandia. Oh, ku hancurkan rumah ini. Ku hancurkan rumah ini. Iya. Setan. Aku tertipu. Rumah ini kosong. Tidak ada penghuninya. Ah, awas kau bandil. Ku hancurkan batu kepalamu. Hai. Kijiro begitu marah, rumah bandil hancur berantakan. Pohon-pohon tumbang dihantam pukulan-pukulan maut Kijiro. Lalu kembali dengan memacu kudanya ke markasnya di kaki Gunung Semeru. Pengawal! Ya. Bawa bandil itu kemari! Cepat! Iya, baik. Bandir, kau benar-benar membuat darahku naik ke atas ubun-ubun. Kau telah menipuku. Kau mempermainkan diriku. Aku tidak melihat istrimu di Galintung. Kenapa kau berbohong, Bandir? Istriku tidak ada. Mana mungkin, Kijiro? Jangan mungkin. Di rumahmu satu orang pun tidak ada. Benar-benar aku tidak mengerti atas kebohonganmu ini, Bandil. Sungguh, Kijiro, aku tidak berbohong. Benda itu disimpan istriku. Saya tidak main-main, Kijiro. Mulutmu tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Kau harus kuhajar sampai mengaku. Kau rasakan ini. Aduh, ampun Kijiro. Jangan diteruskan, jangan. Aku Darah. Itu hukuman buat orang yang telah menipuku. Masih untung kau kuampuni. Pengawal, bawa orang ini ke tengah-tengah hutan. Tidak berguna lagi dia berada di sini. Membuat aku sebal saja. Bawa ke sana. Siap, Kijiro. Ayo, Bandir. Bangun. Ikutlah. Ayo, bangun. Jangan diseret-seret begini. Aduh, jangan diseret begini. Lepaskan aku, pengawal. Lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskanmu, Bandil. Sebelum mendapat perintah dari Kijiro. Nah, di pohon ini kau akan kuikat. Sampai malam nanti kau akan menjadi santapan binatang-binatang buas. Kau pembunuh. Dewa tak akan mengutukmu. Berteriaklah engkau setinggi langit, Bandil. Suaramu akan habis dimakan oleh kematian. Nah, nanti sore Kijiro akan datang lagi kemari menunggu keputusanmu. Kalau kau mengaku, pasti akan dilepaskan. Selamat tinggal, Bandil. Lepaskan. Gila, pengkhianat. Bandil ditinggalkan terikat di tepi hutan Gunung Semeru. Siksaan terakhir akan dilakukannya. Kita tinggalkan Bandil. Kini kita beralih ke hutan Welingi. Di pemondokan pengemis Ki Ageng Lindu terdengar tangis bayi. lezat. Sudah, sayang. Mungkin anakmu lapar, Landri. Atau mungkin teringat bapaknya. Biarlah. Sebentar ini aku akan mencari Banil di markasnya, Ki Jero. Iya, Ki. Saya khawatir kalau terjadi apa-apa. Ki Jero itu orang jahat. Sering melakukan pembunuhan di mana-mana. Tolonglah, Ki Ageng. Iya. Sebentar senja aku akan ke sana, Landri. Tapi sebelumnya, aku ingin mengetahui dengan jelas apa tujuan Bandil yang sebenarnya terhadap Anting Wulan. Ki Ageng, apakah Ki Ageng dapat menyimpan rahasia ini? Karena benda yang ditinggalkan Anting Wulan sangat berharga sekali. Ya, aku akan menutup rahasia ini. Katakanlah, Landri. Seperti Ki Ageng dengar dari pengakuan Bandil sewaktu di ruangan penyiksaan itu. Ya, hanya itulah yang dapat saya katakan, Ki. Lalu, di mana benda itu disimpan? Masih di desa Galintung, Ki. Ya, benda itu masih disimpan di sana. Kau letakkan di dalam rumahmu? Masih di dalam rumahku, Ki. Saya letakkan di pojok rumah. Apakah Ki Ageng akan mencarinya ke sana? Ya, bila perlu aku akan mencarinya ke sana. Tapi aku harus menyelamatkan Bandil dulu. Aku kasihan kalau anak ini tanpa seorang bapak. Tentu kalau dewasa akan mencari-carinya. Oh, semoga Dewata berkenan menyertai Ki Ageng. Kalau saya ditinggal di sini, saya takut sendirian, Ki. Saya takut akan binatang-binatang buas. Landri, kau di sini ada yang menemaninya. Banyak anak buahku tersebar di hutan ini. Tapi saya tidak melihatnya, Ki. Apakah mereka bersembunyi? Tidak. Tapi mereka mempunyai rumah-rumah sendiri. Tidak kelihatan dari sini. Tapi tempatku ini kelihatan jelas oleh mereka. Jadi kau tidak usah takut, Landri. Kau aman dilindungi. Oh, begitu. Baiklah, Ki. Saya akan menunggunya. Nah, Landri, anakmu itu sekarang telah tidur lelap. Letakkan di atas amben itu. Aku sendiri akan menyiapkan beberapa anak buahku. Baik, Ki. Saya menunggu di sini dengan segala doa. Semoga semuanya selamat. Nah, berdirilah. Iya, ayo. Berdirilah, Bandil. Apalagi yang kau inginkan dari diriku, Ki Jero? Apalagi, Ki Jero? Apakah pengakuanku? Iya, pengakuanmu itu. Katakan, benda apa yang akan kau berikan kepada Anting Wulan? Dan di mana benda itu kau letakkan? Aku harus berbohong. Itu, Ki Jero, selain ikat pinggang, juga sebuah arca berwarna kuning emas. Pusaka arca emas Dewa Siwa. Lalu di mana kau letakkan benda-benda itu? Di sekitar halaman rumahku, Ki Jero. Tepatnya di bawah sebuah pohon. Pohon randu. Apa mungkin Anting Wulan akan begitu saja meninggalkan barang berharga itu? Aku tidak mengerti, Ki. Karena setelah menolong anakku, benda-benda itu ditinggalkan. Kemungkinan sekali Anting Wulan lupa, Ki. Keteranganmu masuk akal juga. Baiklah, untuk lebih jelas kau sembunyikan di mana benda-benda itu. Malam ini kau ikut ke Galintung, Bandia. Aku harus ikut, Ki Jero. Iya, sebagai petunjuk jalan. Bandil yang bermaksud akan mengecohkan Ki Jero, malah kata-katanya merupakan bumerang yang akan menghabisi nyawanya. Malam itu Ki Jero dengan beberapa anak buahnya berangkat ke desa Galintung. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah nasib Bandil selanjutnya di desanya sendiri? Dan bagaimana pula dengan pengemis Budiman yang menuju kaki Gunung Semeru itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-16, Pusaka Arca Emas, yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.